Sudah kebagian minum semua? Masa? Semuanya sudah minum? Baik hatinya besar sekali. Hati? Baik hatinya tinggi sekali. Baik hatinya. Kalau Rena KDI udah baik hati, udah. Enggaran, sudah. Oh, segini. Wow. Wow, merah mengkilap segini. Saya hanya ingin mengucapkan selamat menikmati. Dan aku juga ngucapin lu berdua apa? Selamat berhoneymoon ya. Non, yeah. Ini ketua panitia, saudara Sarji atau akrabnya kita panggil Eble. Mas Eble. Wakil ketua panitia, saudara Andra. Mas Andra. Dan saudaraku Monata Mania Indonesia sekarang. Betul, juga ya. Yeah. Supaya Rena KDI dan sodiknya Monata, birunya cinta, Monata. Sodik, awas dompetnya kecopetanmu. Iya, untung sama Andi, ya, Purwodadi, untung. Terima kasih. Nyanyi bareng loh ya. Monata Mania Indonesia. Hey, kita nyanyi bareng ja. Konek Purworejo. Rasa cinta, hey. mendam rasa cinta. Makasih yang di belakang sana.